Jangan lupa dengarkan Radio Gaung Aman. Halo Sobat Nusantara, Anda sedang mendengarkan Radio Gaung Aman bersama saya, Titi Pangestu. Apa kabar Anda di hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan Sobat Nusantara, seperti yang Sobat Nusantara dengarkan di awal, ada satu kesaksian korban dari PT Toba Pup Lestari atau TPL. Ada Bapak Mangitua Ambarita yang berasal dari komunitas adat Lamtora Sihaporas. Nah, Bapak Mangitua dalam kesaksiannya pernah ditangkap atas tuduhan menduduki area konsesi PT TPL saat sedang berladang di wilayah adatnya sendiri. Nah, beliau divonis dengan hukuman penjara selama 1 tahun 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Simalungun. Bapak Mangitua adalah salah satu atau sedikit dari sekian banyaknya korban kekerasan dan juga kriminalisasi yang dilakukan oleh PT TPL kepada masyarakat adat di Tanah Batak, Sumatera. Banyaknya korban pasti akan banyaknya dampak yang saat ini sangat dirasakan oleh masyarakat adat yang ada di sana. Dampak seperti apa yang dirasakan dengan adanya PT TPL? Saya sudah tersambung dengan Ketua BPH Aman Tanah Batak, Bang Roganda Simanjuntak. Sebenarnya kalau dilihat dari kasus yang terjadi sebenarnya dari Indo Rayon dulu di tahun 80-an lalu dilanjutkan oleh PT TPL sampai tahun 2015, waktu itu kasusnya juga sempat besar. Apa sebenarnya dampak ekonomi setelah kehadiran PT TPL terhadap masyarakat adat? Ya, dampak positif terhadap masyarakat adat tidak ada. Justru yang lebih baik yang ada itu dampak negatif terhadap masyarakat adat. Nah, diantaranya, yang pertama itu masyarakat adat di kawasan Danau Toba ini kan ratusan tahun sudah menggantungkan hidupnya dari hutan adat yang berisi hutan kemenyan. Jadi getah kemenyan itu termasuk komoditi andalan sudah ratusan tahun. Dan tetapi setelah pemerintah sejak tahun 1992 memberikan izin atau konsesi hutan tanaman industri kepada PT Inti Indo Rayon Utama ketika itu dengan luasan izin seluas 269 ribu hektare lebih. Nah, luas konsesi yang 269 ribu hektare ini kan itu berada di tanah yang sudah bertuan, di tanah di wilayah adat masyarakat adat Batak yang ada di kawasan Danau Toba. Nah, kita cek lokasi konsesinya perusahaan ini kan ada di wilayah-wilayah adat terbaik, bahkan sampai ke pemukiman, mulai dari hutan adat, lahan pertanian seperti sawah, kopi, ladang-ladang masyarakat adat, dan bahkan ke pemukiman diklaim menjadi areal konsesi PT Inti Indo Rayon Utama ketika itu. Dan itu terus berlanjut walaupun sempat perusahaan ini ditutup oleh masyarakat di kawasan Danau Toba tahun 98 sampai tahun 2002 berhasil ditutup, dan kemudian oleh pemerintah pada waktu tahun 2002 memberi ruang untuk perusahaan ini tetap lanjut beroperasi dengan nama yang baru, PT Toba Pup Lestari. Nah, PT Toba Pup Lestari juga adalah kelanjutan dari PT Indo Rayon sebelumnya. Luas konsesinya juga sama dan cara kerjanya juga sama, tidak ada yang berbeda. Walaupun perusahaan ini selalu mendengungkan bahwa mereka bekerja dengan paradigma baru, tetapi tidak ada yang baru, malah melanjutkan melanjutkan kekerasan, melanjutkan perampasan wilayah adat, melanjutkan perusakan hutan dan perusakan lingkungan di kawasan Jalan Toba. Nah, sehingga dampak ekonomi terhadap masyarakat adat justru memiskinkan. Nah, hutan-hutan adat terbaik dari yang berisi hutan kemenyan itu diratakan habis, clean and clearing, dan diganti dengan tanaman monokultur jenis eukaliptus. Nah, kemudian hutan-hutan alam tadi sudah dihabisi, diratakan dengan untuk diganti dengan tanaman eukaliptus, tanaman monokultur. Dampak berikutnya adalah ketersediaan air yang semakin habis. Nah, dari data yang kita cek, ada sungai dan anak sungai sejumlah 200-an lebih itu pula habis, hilang akibat dari penghancuran hutan-hutan alam dan diganti dengan tanaman monokultur. Nah, tanaman monokultur jenis eukaliptus ini juga membahayakan tanah dan juga rakus air. Jadi dampak berikutnya setelah air semakin sulit, semakin habis, lahan-lahan sawah, padi sawah itu semakin tahun semakin susut. Nah, data yang kita peroleh dari Dinas Pertanian di salah satu kabupaten, yaitu Kabupaten Toba, sepanjang 5 tahun ini, 5 tahun terakhir, ada peralihan fungsi dari areal sawah menjadi diperuntukkan yang lain, itu luasannya 2.800 hektar terjadi penyusutan luas sawah, padi sawah. Itu masih jenis padi sawah. Belum lagi misalnya tanaman-tanaman yang lain karena diserang hama. Hama yang datang ke pertanian warga itu datangnya dari tanaman-tanaman monokultur yang mereka ini. Jadi kan pihak perusahaan ini, pihak PT Toba Paprestari ini kan aktif menggunakan bahan-bahan pestisida kimia berbahaya untuk merawat tanamannya. Mulai dari masa tanam sampai perawatan hingga panen. Nah, jadi karena mereka sering menggunakan pestisida kimia, dampak langsung mengganggu tanaman pertanian masyarakat adat karena hama-hama yang di eukaliptus tanaman mereka berpindah, akhirnya menyerang ke tanaman pertanian masyarakat adat. Nah, seperti misalnya di komunitas adat Natubingka yang 2 minggu yang lalu mendapatkan tindakan kekerasan dari PTTBM. 2 tahun terakhir ini tanaman kopi mereka itu mati dengan sendirinya. Hampir rata-rata kepala keluarga itu mengalami hal yang sama. Batang kopinya mereka mati pelan-pelan berguguran. Awalnya mereka tidak tahu kenapa mati. Ternyata mereka juga semakin bijak melihat situasi di sekitar wilayah adat mereka yang gencaran atau aktivitas PTTPL yang sudah semakin menyerbu kampung dan juga tanaman-tanaman mereka. Sehingga pohon eukaliptus sudah menyerbu wilayah adat mereka dan sampai ke samping tanaman-tanaman mereka. Jadi mereka paham bahwa kenapa kopi mereka, batang kopi mereka itu banyak berpatian karena serangan hama yang berpindah dari tanaman TPL ke tanaman warga adat Natuminka. Dan kejadian yang di Natuminka ini, gangguan terhadap tanaman pertanian mereka ini terjadi di hampir seluruh komunitas-komunitas adat yang ada di Tanah Batak yang terdapat konsesi PTTPL atau terdapat tanaman eukaliptus milik PTTPL. Jadi Makanya saya bilang tadi, secara ekonomi tidak ada manfaatnya bagi masyarakat adat. Oke, jadi ini tanaman ekaliptus yang sudah istilahnya menyerang tanaman atau ladang yang dimiliki oleh masyarakat adat ini sudah berlangsung sekitar 5 tahun ya Bang ya? Kalau aktivitas tanaman TVL yang menyerang tanaman warga, 20-an tahun. Terjadi 20 tahun. Tadi data yang saya maksud selama 5 tahun terakhir, itu data dari Dinas Pertanian Kabupaten Tuban yang menyebutkan seluas 2.800 hektar terjadi alih fungsi sawah. Yang dulunya sawah beralih fungsi ke jenis tanaman yang tidak menggantungkan ke ya, seperti padi sawah. Karena tanaman-tanaman darat. Misalnya. Nah, jadi kenapa beralih fungsi dari padi sawah ke jenis yang lain? Itu karena ketersediaan air yang sudah semakin habis. Oke, nah ini sudah berlangsung sangat lama sekali. Tanaman monokultur yang kita tahu bahwa sangat menguras banyak air dan akhirnya membuat penyusutan lahan milik masyarakat dan terutama pasti masyarakat adat. Nah, ketika tidak lagi bisa berladang karena lahan yang sudah beralih fungsi dan dilakukan oleh pihak perusahaan PT TPL, dari mana masyarakat adat dan juga warga di sana memenuhi kebutuhan pangan selama hidupnya sampai saat ini, Bang? Iya, jadi yang boleh mereka usahai jadinya kan lahan-lahan yang tidak boleh diusahai PT TPL. Misalnya lahan-lahan kemiringannya yang ini sangat miring, itu PT TPL kan tidak bisa mengakses lahan tersebut. Jadi masyarakat adat akhirnya beraktivitas bertaninya di situ, misalnya kopi, tanaman kopi, jagung, padi darat, gitu. Dan ada sebagian di namanya di sini rura atau apa ya, jurang-jurang yang di bawahnya ada tersedia air. Palingan di situ mereka menanam padi sawah. Oke. Nah, selain misalnya masyarakat adat yang sampai sekarang masih terus bertahan untuk melarang atau menghentikan aktivitas TPL atau melarang perluasan areal kerja TPL di wilayah adat. Jadi mereka masih bisa bertahan untuk bisa dengan leluasa untuk menanami tanaman-tanaman kebutuhan pokok seperti padi sawah dan yang lainnya, cabai, tomat, sayuran. Oke, tadi akhirnya masyarakat adat memanfaatkan lahan miring dan juga jurang untuk berladang ya, bercocok tanam di situ padi sawah dan sebagainya seperti kopi juga. Nah, apakah itu memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari untuk kehidupannya, Bang? Di sebagian tempat pada umumnya tidak. Jadi seperti beras, akhirnya mereka yang dulunya kebutuhan beras di salah satu di satu kampung itu apa ya, terlalu surplus lebih, dan sekarang kondisinya tidak cukup untuk kebutuhan satu tahun misalnya. Jadi akhirnya mereka terpaksa beli beras. Oke, jadi mereka harus terpaksa membeli beras ya Bang ya, untuk kebutuhan sehari-hari. Padahal dulunya mereka punya lahan yang sangat luas yang saat ini sudah dikuasai oleh PT TPL. Nah, ini kan contohnya itu ada di komunitas adat Jayapura yang sewaktu PT TPL belum hadir di wilayah adat mereka itu, mereka sangat punya lahan padi sawah dengan luas yang sangat luas dan tanaman-tanaman palawija. Tetapi setelah kehadiran TPL, justru hanya tinggal beberapa kepala keluarga yang terus bertahan padi sawah karena lahannya tidak diganggu sampai tanaman ekaliptus belum tiba di lahan pertaniannya. Oke, nah ini kan dari perusahaan bernama Indorayon tahun 80-an, lalu masuk lagi dilanjuti oleh dengan konsep yang sama saya mendengar tadi Bang Roganda bercerita, oleh PT TPL. Tidak ada perubahan, malah kayak saya dengar ini semakin parah sepertinya situasi masyarakat adat yang ada di sana. Sebenarnya sudah ada atau belum langkah hukum yang dilakukan oleh pengurus daerah aman Tanah Batak atas kerugian-kerugian yang sampai saat ini dialami oleh masyarakat adat di sana? Ya, secara hukum sebenarnya sudah banyak yang kita ini ya, tempuh dan beberapa komunitas yang buat laporan ke polisi atas tindakan-tindakan kerusakan tanaman pertanian. Hampir semua komunitas sudah membuat laporan ini ke polisi, ke Polres masing-masing daerah. Tetapi dari puluhan ini komunitas yang membuat laporan atas kerusakan tanaman pertanian, tidak ada satu pun yang pernah ditindaklanjuti oleh kepolisian. Berbeda sekali ketika pihak PT TPL hari ini membuat laporan ke pihak kepolisian untuk mengkriminalisasi masyarakat adat, dan hari ini itu selesai dan langsung terbit surat panggilan kepada masyarakat adat. Oke, jadi setiap masyarakat adat melakukan pelaporan kepada pihak berwajib polisi di sini terkait kerugian yang dialami terhadap perbuatan dari perusahaan PT TPL Tobapot Lestari, ternyata tidak ada tindakan hukum yang dilanjutkan ya oleh kepolisian, malah bahkan terjadi kriminalisasi, bisa dibilang seperti itu ya Bang Roganda? Iya. Oke, nah kalau kita ngomongin soal kriminalisasi, ini sering sekali saya mendengar kasus dari masyarakat adat yang ada di Tanah Batak mengalami kekerasan, kriminalisasi, lahan ladang mereka dihancurkan oleh pihak dari Tobapot Lestari. Sebenarnya sampai saat ini berlangsung begitu lama, adakah trauma yang dialami oleh para korban kekerasan dan juga kriminalisasi dari PT TPL? Ya, trauma tentu pasti ada. Apalagi dari anak-anak dan perempuan yang menyaksikan langsung tindakan kekerasan yang dilakukan oleh PT TPL kepada masyarakat adat. Dari setiap tahun, dari tahun ke tahun, tindakan-tindakan kekerasan dan upaya kriminalisasi ini selalu berlanjut di satu komunitas, komunitas yang lain dan seperti itu. Dan kekecewaan itu menumpuk sekarang, dan trauma tadi itu berubah menjadi keberanian untuk melawan, karena traumanya sudah sangat panjang lama ya, sudah dari pihak kepolisian dan pihak DPR melakukan tindakan kekerasan di depan anak-anak dan di depan para istri, dan tindakan kekerasan yang langsung juga kepada perempuan, ibu-ibu seperti yang di satu nikah itu, yang bisa teridentifikasi kan ada 5 orang yang mengalami tindakan kekerasan, lemparan batu dan kayu. Jadi sampai sekarang kondisi mereka masih trauma. Jadi mereka karena trauma itu, setiap ada orang yang baru mereka kenal masuk ke kampung, mereka campur ketakutan. Oke, jadi dampaknya sampai dialami banyak oleh para perempuan dan juga anak-anak ya, karena paling banyak adalah anak-anak dan perempuan ketika ladang mereka dihancurkan oleh pihak perusahaan ya, mereka berada di sana. Lalu dengan saat ini seruan aksi tutup TPL, bagaimana kondisi di sana, Bang? Ya, jadi di banyak tempat masyarakat-masyarakat adat yang korban langsung akibat aktivitas PDTPL yang di bagian besar mereka dulunya trauma, sekarang muncul keberanian untuk bersama-sama melawan, untuk bersama-sama bangkit untuk melawan perusahaan ini. Mereka dengan semangat berteriak perusahaan ini harus ditutup, PTTP harus ditutup. Gitu. Karena mereka sudah mengalami penderitaan ini puluhan tahun. Jadi sudah sangat cukup panjang sekali. Dan peristiwa yang terjadi di Natuna di tanggal 18 Mei 2021, bulan yang lalu, itu menjadi sumber kebangkitan bersama untuk melawan secara bersama, melawan PTTPL dan mendesak supaya PTTPL ini harus ditutup. Jadi momentum peristiwa yang di Natuna, tindakan kekerasan yang di Natuna yang di 2 minggu yang lalu, solidaritas dari masing-masing komunitas yang juga korban TPL terus mengalir dan mereka langsung datang ke Natuna. Ada puluhan komunitas yang kemarin spontan mereka berkumpul di Natuna dan menyatakan sikap harus melawan, harus berhasil menutup PTTPL. Dan sikap dari teman-teman masyarakat adat ini kemudian disambut oleh teman-teman di luar komunitas-komunitas adat yang ada di kawasan Dadotuba, dan juga selama ini mereka korban langsung dan tidak langsung akibat aktivitas PTTPL. Misalnya teman-teman yang menginginkan Dadotuba supaya tetap lestari, indah, gitu. Dan teman-teman selama ini yang merasa dirugikan akibat truk-truk kayu milik PTTPL yang lalu-lalang di jalan raya dengan ugal-ugalan aroga, mereka juga bersuara. Dan teman-teman mahasiswa yang orang tuanya mengalami tindakan kekerasan dan tanahnya di kampung dirampas oleh PTTPL bersuara. Nah, jadi masing-masing ini semua sekarang masing-masing komponen masyarakat di kawasan Dadotuba, di Medan, di Jakarta, yang cinta akan Tanah Batak, yang cinta akan kelestarian Dadotuba, yang cinta akan nyamannya tinggal di kampung, ini semua sama-sama bersuara bangkit bersama untuk gerakan tutup TVR. Jadi semangat ini sekarang sedang semangat-semangat yang dimiliki ini sekarang semangat yang sangat besar, dan semangat ini terus tertular kepada yang lainnya dan yang langsung merasakan akibat kehadiran dari PTTPL. Dan ini saatnya gerakan bersama ini harus semakin besar, dan juga ini saatnya semua orang harus bersuara, PTTPL harus ditutup. Karena tidak ada manfaatnya secara ekonomi dan manfaatnya kepada yang lain juga tidak ada. Yang menerima manfaatnya ini kan hanya sekelintir orang, tentu pemiliknya. Dan beberapa pekerja khususnya yang penghasilannya mungkin lumayan bagus dari petani, tapi di luar itu tidak ada yang menerima manfaat positif dari kehadiran PTTPL di wilayah Narobana. Nama saya Manitua Barita, Kampung Sihaporas, Kecamatan Pamatang Sinanganik, Kabupaten Simalungun. Kekerasan yang saya alami sejak akhirnya TPL di Sihaporas pada tahun 1998, setelah bergulir reformasi, di mana-mana orang menuntut haknya sudah bisa berbicara. Beda dengan zamannya Soeharto, orang mengatakan benar untuk menuntut haknya tidak bisa, maka takut. Tapi setelah terjadi reformasi, sudah bebas berbicara, menyatakan yang benar, bebas menuntut haknya. Kami dengar di mana-mana orang sudah menuntut tanahnya. Kami turunan opung kami opung Tanglaut bersepakatlah untuk menuntut tanah kami yang dulunya dijajah Belanda tahun 1913 dengan janji akan dikembalikan setelah panen pinus. Ternyata belum panen pinus, Indonesia merdeka, lalu diambil negara, masukkan ke hutan negara, lalu akhir-akhir ini dikasih konsesi ke TPL. Nah, setelah kami tuntut tanah kami, mulai 98, main surat-suratan ke DPRD, ke Bupati, ke Gubernur, bahkan sampai ke Menteri Kehutanan, ke Presiden, tapi responnya agak minim. Setelah main surat-suratan, demo lagi kami, samping demo ada audiensi, dengan tujuan supaya mempercepat respon dari pihak pemerintah. Tetapi tahun 2000, setelah begitu lama kami berjuang, turun DPRD Simalungun dari kabupaten, putusan bupati, ada juga dari kehutanan, dari BPN, dari TPL, turun ke lokasi kampanye supaya DPRD itu melihat benar enggak apa yang dikatakan Saporas bahwa ini tanahnya. Lalu turun ke lokasi, di sana kami tunjukkan sesuai yang kami utarakan dalam surat bahwa kami masih punya bukti, ada perkampungan, ada kolam-kolam, ada bambu-bambu, masih ada nangka dan tanaman yang lain yang masih nampak, yang lain sudah banyak hancur dibuat oleh TPL di dosa. Setelah kami tunjukkan bukti-bukti, ternyata di berdiri yang buat kesimpulan, ini benar, pernah dihuni masyarakat dari Saporas. Lalu dibuat surat rekomendasi ke pemerintah dalam hal ini bupati supaya dibuat penyelesaian. Lalu kami bawa surat ini ke bupati. Bupati sebenarnya juga mengakui bahwa itu pernah dikuasai oleh masyarakat Saporas. Tetapi kata Bupati Jun Hugo, silalahi waktu dia hari itu menjabat sebagai bupati di Kabupaten Simalungun, dia saya juga mengakui ini tanah-tanah pilihan. Tetapi saya tidak punya wewenang kalau memberikan semua ini tanah. Karena yang kamu tuntut 1.500 dari 2.000 hektar. Karena 500 hektar sudah kami kuasai, tinggal 1.500 yang kami tuntut. Bapak Mangitua, sebentar. Oke, nanti ya. Karena itu kan secara perjalanan pembuktian tanah, karena kita waktu kita terbatas juga hanya 5 menit, maksudku lebih to the point aja, kekerasan apa yang Bapak alami dari TPL dan bagaimana prosesnya. Nanti soal pendalaman akan ada lagi sesi diskusi tanya jawab, Bapak. Silakan, Pak. Oke, makasih. Setelah menyiap putih-putih itu, kami tetap berjuang di lapangan. Artinya langsung berladang kami di lapangan. Lalu tahun 2002 ada pernah ditangkap juga sebelum saya, ditangkap teman kami yang namanya Arisman. Tapi dia tidak berapa bulan karena masih bisa hari itu kami urus penangguhan. Lalu tahun 2004 kekerasan yang kedua, kriminalisasi, ada ditangkap 3 orang. Saya sendiri satu, Baru Lian namanya satu, dan adiknya, tapi karena adiknya masih di bawah umur, diperbolehkan pulang oleh polisi. Nah, di sana kami mengalami proses persidangan, dan saya dihukum lebih 1 tahun. Jadi, di dalam persidangan, banyak yang janggal. Kejanggalan, apa yang kami terangkan, kayaknya tidak dibuat di proses, tidak ditampung oleh hakim juga jaksa. Nah, jadi hari itu yang paling menyedihkan saya kira, karena saya lihat, saya dengar di mana-mana bisa mengurus penangguhan sebelum ponis. Kalau udah ponis ya wajib masuk. Kebetulan pada saat itu saya punya anak 2 masih kuliah, ada yang SMA, yang artinya butuh uang lah. Jadi kalau cuma si istri menunggulangnya kayaknya enggak mampu. Coba aku buat pengurusan penangguhan ke hati. Nah, setelah selesai persidangan, ada kesempatan untuk sebentar berbincang dengan Pak Hakim. Setelah tadinya sudah dibuat secara tertulis, langsung dikasih pengacara. Lalu keluar bilanglah sama Pak Hakim. Pak Hakim, tak tolonglah Pak Hakim. Lalu juga buat permohonan secara tertulis. Yang kemaksud Pak Hakim kan nanti kalau sudah ponis, saya sudah harus menjalani. Tapi sebelum ponis, karena masih ada anak saya yang butuh uang. Sedangkan yang tadi anak saya dia bilang saya SMP, tapi apalah jawabannya? Masuk babak terus sementara ya, iya Pak, kita tolong. Jangankan sementara, hari ini babak bisa bebas. Siarannya hanya buat pernyataan bahwa itu tanah leluhurmu. Yang kedua tidak akan menuntut sampai kapanpun. Itu siarannya hari ini babak bebas. Karena enteng kan tampang siaran. Jadi aku pun, aduh, gimana ya? Jadi aku bilang sama Pak Hakim, tak ada lagi syarat lain selain dari yang gue itu tadi Pak Hakim, biar bisa saya tarik keluar. Kata Hakim, tidak bisa dibaca syaratnya. Oh, saya... 2 menit lagi, saya. Pak Ambarita. Iya, saya tidak mau mundur. Udahlah, memang harus saya jalani. Tidak ada lagi sekitar. Biarlah Pak Hakim saya jalani. Maka saya diponis hampir 2 tahun. Jadi itulah sama hukumanku dengan Perlian yang tadi. Tetapi sudah keluar dari penjara. Demikian Sahabat Nusantara untuk edisi kali ini. Pastikan Anda tetap mendengarkan podcast-podcast persembahan Radio Gaung Aman. Tetap jaga jarak, menggunakan masker, dan patuhi protokol kesehatan. Titi Pangestu pamit, salam masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat. Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.